بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه masih terkait dengan kitab Fadhil Madinah, masih pada pembahasan bab Haramil Madinah. Kita baca hadis yang keempat dalam bab ini, atau hadis 1870. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن بشار لقبnya adalah بندار أي واسع الحديث yang luas dan banyak hadisnya, bandar hadis. قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي إمام قال حدثنا سفيان وسفيان بن سعيد الثوري عن الأعمش الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي إمام الأعمش عن إبراهيم التيمي وإبراهيم بن يزيد التيمي النخعي عن أبيه يزيد بن شريك التيمي عن علي رضي الله عنه قال dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an beliau berkata ما عندنا شيء, kami ahlul bait tidak ada pada kami sesuatu, kami tidak mempunyai sesuatu yang dikhususkan untuk kami. Illa kitabullah. Kecuali kitabullah. Al-Quranul Karim. Wahadihi sahifah. Dan lembaran ini. Sahifah ini. Ani Nabi SAW. Dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini lafaz hadis atau ucapan sahabat Ali ini bantahan terhadap Syiah Rafidhah yang berkeyakinan bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait memiliki banyak hal yang dikhususkan untuk mereka. Barakallahu fikum. Ini i'tiqad yang batil, akidah yang rusak. Barakallahu fikum. Sahabat Ali sendiri yang menyatakan ma indana syai, kita tidak punya apa-apa. Yani dari hal-hal yang dikhususkan, yang diistimewakan untuk kita ahlul bait, tidak ada. Kecuali kitabullah dan sahifat ini. Kata-kata wahadihi sahifah menunjukkan ketika itu sudah ada kitabatul ilmi, menulis ilmu atau hadis selain Al-Quranul Karim. Ini disebutkan sahifat Ali. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini umum untuk kaum muslimin isinya. tidak khusus untuk Ahlul Bait, sehingga tidak ada yang dirahasiakan untuk Ahlul Bait. Ketika kaum Syiah, kaum Rafidah meyakini bahwasanya Ahlul Bait punya mushaf dua kali lipat dibandingkan dengan mushafnya kaum muslimin, atau mushaf Fatimah dan yang lain-lainnya, ini salah kezat. Kedustaannya kaum Rafidah terbantah dengan ucapan sahabat Ali sendiri, semoga Allah meridainya. Isinya adalah kata Rasulullah SAW, al-Madinatu haramun ma baina a'irin ila kaza. Madinah itu tanah haram antara bukit A'ir, juga dibaca A'ir, sampai demikian kaza. Dibahas kemarin, disebutkan dalam Sahih Muslim, Thawr ila Thawr. Madinah itu tanah haram dari mulai bukit A'ir sampai bukit kecil Thawr. Itu adalah apa namanya batas-batas wilayah tanah haram Madinah, namanya Haramul Madani. Ini sudah kita bahas sebelumnya, barakallahu fikum. Belum menjelaskan, man ahdatsa fiha hadatsa. Barang siapa yang mengada-adakan pada tanah haram Madinah itu hadatsa, sebuah hadats, di mana kan kemarin kezaliman-kezaliman dimasukkan dalam kata-kata hadas, kebid'ahan-kebid'ahan di dalam muhdas. Barang siapa yang mengada-adakan kezaliman padanya, mengada-adakan kebid'ahan padanya, au awa muhditha, atau dia mengiwak muhdits, muhdits pelaku kezaliman, pelaku kebid'ahan, awa yu'wi dimaknakan dengan membela, dimaknakan dengan mengayomi, ya, membela, mengayomi, memfasilitasi, melindungi. Ini awa. Barang siapa yang mengada-adakan di Haramul Madinah perkara muhdats, atau dia melindungi, mengayomi sosok muhdits, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in, maka atas dia laknat Allah, para malaikat dan semua orang. Ini menunjukkan apa, ikhwan? Haramnya melakukan kezaliman-kezaliman di tanah haram Madinah. Besar-besar. Juga menjelaskan tentang haramnya melakukan hal-hal muhdats, perkara-perkara bid'ah di kota Madinah. Dosa besar. Lebih besar dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Juga penambahan yang lain, haramnya melindungi, mengayomi, membela orang-orang yang melakukan tindakan kezaliman tadi, atau yang membuat perkara-perkara bid'ah tadi di Haramul Madani. Meskipun dia tidak mengadakan perkara bid'ah atau kezaliman itu, tapi dia sebagai yang melindungi mereka, yang mengayomi mereka, yang mengamankan mereka, juga terkena ancaman yang sama. Dosa besar. Maka hati-hati, jangan sampai melakukan tindakan kezaliman-kezaliman di Haramul Madani. Ya, pembunuhan kaum muslimin, pencurian, tindakan zalim-zalim yang lainnya. Hati-hati dari tindakan-tindakan penyimpangan-penyimpangan di Haramul Madani. Jangan memunculkan fikrah-fikrah munharifah, pemikiran yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, gerakan-gerakan yang menyimpang. Jangan pula melindungi mereka atau menjaga mereka. ancamannya sangat keras, dosa besar, laknat Allah, laknatnya para malaikat dan semua orang menimpa dia. Wallahul musta'an. Tambah lagi, la yuqbalu minhu sirfun wala adl, atau sarfun wala adl, tidak diterima daripadanya sarfun dan juga adl. Para ulama ikhtilaf, beda pendapat dalam menafsirkan kata-kata sarfun dan adl. Apa itu sarf, apa itu adl? Jumhurul ulama menafsirkan as-sarfu al-faridah, amal-amal fardu. Sementara al-adlu an-nafilah. Al-adl adalah amal-amal nafilah, amal-amal sunnah. Sehingga maknanya tidak diterima daripadanya amal-amal fardu yang dia lakukan, tidak pula diterima daripadanya amal-amal sunnah yang dia lakukan. Ini disebut dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad yang dimaksud dengan qabul ay qabulu ridha. Tidak menerima dengan keridhaan meskipun dia tercukupi dari amal fardunya atau amal sunnahnya. Dia mengerjakan amal yang fardu, cukup, tidak usah mengulang lagi. Tapi Allah tidak meridhai, tidak menerima dengan penerimaan ridha atas amal tadi. Dia mengamalkan amal sunnah, cukup, tidak usah mengulang lagi. Itu namanya ijza. Tapi Allah tidak menerima dengan keridhaannya. Tidak menerima dengan penerimaan ridha dari amal-amal tadi. Adalagi memaknakan al-qabul huna takfir zambi bihima. Penghapusan dosa dengan keduanya. Sehingga maknanya Allah Jalla wa'ala tidak akan menghapuskan dosa-dosa dia dengan amal fardu yang dia lakukan atau amal sunnah yang dia kerjakan. Jadi amal fardu yang dikerjakan tidak bisa menghapuskan dosanya. Amal sunnah yang dia kerjakan tidak bisa menghapuskan dosa-dosa dia. Sehingga dia mengerjakan amal apapun jadi percuma, jadi sia-sia. Ya, dia sudah mengerjakan tapi pahalanya tidak ada. Ini takkid adzam. Ya, penekanan, cercaan, celaan terhadap dua pihak di atas. Yang ahdasa hadasan atau awa buhditha. Dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh para malaikat. Laknatnya semua umat manusia. Ditambah lagi amal fardunya, amal sunnahnya. Tayyib tidak ridhai. Tidak bisa menghapuskan dosa-dosa dia dengan itu. Sehingga jadi sia-sia amal yang dia kerjakan dikarenakan kezaliman dan kebid'ahan yang dia ada-adakan di Haramul Madani atau dia melindungi itu semuanya. Ini mengabarkan dosanya lebih besar dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dikarenakan syaraful makan, kemuliaan tempatnya. Ini pendapat jumhur. Dan yang lain memaknakan cukup banyak. Ada 10 lebih pendapat ulama tentang sorfun wa adil. Yang saya sampaikan pendapat jumhur ulama. Wa qala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Zimmatul muslimina wahidatun. Ya, zimmah itu perjanjian keamanan. Az-zimmah al-ahd. Yang dimaksudkan adalah ahdul aman. Perjanjian keamanan. Maknanya adalah zimmatul muslimina wahidah. perjanjian keamanan semua kaum muslim itu satu. Artinya, ketika salah satu di antara kaum muslimin memberi jaminan keamanan untuk non-muslim, tayib, maka berlaku, dengan dinyatakan sah, dan tidak boleh bagi siapapun untuk mengganggu dia. Kenapa? Sudah dikasih zimmah oleh seorang muslim. Itu maknanya, zimmatul muslimina wahidah. Satu. Terbayang enggak? Tergambar enggak? Misal, ada non-muslim masuk ke negara kalian. Barakallahu fikum. Ada salah seorang dari muslim, fulan, memberikan jaminan keamanan untuk dia. Zimmatuhu alayya. Sudah, saya yang ngasih dia jaminan keamanan. Maka dikatakan sah. Maka semua umat Islam di situ tidak boleh ganggu dia. Tidak boleh ganggu dia, tidak boleh menyakiti dia. Kecuali dia melanggar perjanjian. Dipahami ya? Kenapa? Sudah dapat zimmatul muslim. Zimmanya muslim itu satu. Berlaku itu semuanya. Hakada. Paham tuh? Kalau di era sekarang ini penguasa. Ya, ketika penguasa muslim memberikan aman, jaminan keamanan untuk non-muslim fulan, maka berlaku itu semuanya. Semuanya harus memberikan jaminan keamanan kepada dia, tidak boleh bagi siapapun untuk mengganggunya. Itu namanya zimmatul muslimina wahidah. Paham tuh? Ini terkait dengan masalah jaminan keamanan untuk non-muslim. Qala faman akhfara musliman fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in. Akhfara bil kha al mu'jamul fa. Akhfara ay naqabal ahda. Barang siapa yang melanggar perjanjian seorang muslim, maka atas dia laknat Allah, para malaikat dan semua umat manusia. La yuqbalu minhu sarfun. Tidak akan diterima daripadanya sarfun. Ini faridah, amal fardu. Wala adlun. Tidak pula al-adl. Amal an-nasila, amal sunnah. Ini bernama jumhur. Ini jika demikian menegaskan tentang ancaman keras bagi siapa saja yang punya ahdun, punya akad perjanjian dengan muslim dan dia batalkan. Ancamannya keras itu, besar-besar itu. Diancam dengan laknat Allah, malaikat dan umat manusia, tidak diterima nafilahnya atau faridahnya atau amal nafilahnya. Besar-besar. Barakallahu fikum. Terkait dengan ahdul muslimin, ahadnya umat Islam, itu uhud yang masyru'ah. Ikatan janji perjanjian yang disyariatkan. Difahami insyaAllah ya? Ini dikasih qaid muhim. Adapun akad-akad ahdun yang enggak syar'i, maka tidak sah pada hukum asalnya dan wajib dibatalkan. Apa yang saya diantara contoh yang saya ikhwan? Yang tidak syar'i ialah ketika ada ahdul mitsaq. Namanya ahdun atau namanya mitsaq, bahasa umumnya bai'at. Yang diberikan oleh selain penguasa sah. Yang diberikan oleh selain penguasa sah. Entah kepada muridnya, atau ke jamaah pengajiannya, atau pengikut torekotnya, atau anggota jamaahnya, atau anggota organisasinya, atau anggota kelompoknya. Dia memberikan ikatan janji, namanya ahdun, atau misakun, atau bahasa yang masyhur bai'at. Dan dia bukan penguasa. Ini disebut dengan ahdun ghairu syar'i. Ikatan janji yang enggak syar'i. Itu bid'ah ya, Ikhwan. Dalam Islam yang namanya bai'at atau ahdun atau mitsaq cuma satu, yaitu bai'at kepada penguasa muslim yang sah, atau penguasa muslim yang membai'at rakyatnya yang sah. Hanya itu yang syar'i. Selain itu dikatakan muhdatsat bid'ah. Kalau yang semacam ini wajib kamu batalkan. Wajib kamu batalkan, tidak sah bai'atnya. Bubar gitu. Dipahami ya, dikatakan ghairu syar'i. Sebagian kelompok, jelas kelompok yang menyimpang dikarenakan punya bai'at padanya, menggunakan riwayat ini untuk mengikat pengikutnya. Dari kalangan yang punya bai'at, LDII, Islam Jamaah, Jamaah Islamiyah, dan yang lain-lainnya, itu kan membai'at pengikutnya. Ketika mereka yang keluar, diancam dengan ini. Hati-hati kamu, kalau kamu keluar dari sini, kamu batalkan bai'atnya kamu, kamu kafir. Kamu dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, semua umat manusia. Dan diterima amal fardumu, amal sunnahmu. Wah, diancam begitu, ketakutan orang. Hadza batil. La. Ketika ahdun ghairu syar'i, perjanjian yang enggak syar'i, wajib dibatalkan. Dan enggak terkena ancaman ini. Dipahami ya? Ini khusus untuk uhudun masru'ah. Yang disyariatkan barakallahu fikum. Ancamannya barang siapa yang membatalkan perjanjian dengan seorang muslim dengan tanpa udzur syar'i, maka dikasih ancaman keras, laknat Allah atasnya, laknatnya para malaikat atasnya, laknatnya semua orang atasnya, tidak diterima amal fardunya dan amal sunnahnya. Hati-hati. Itu merupakan ciri-ciri kaum munafikin. Ada ahdun tepati. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Qala wa man tawalla qauman bighairi idzni mawalihi fa 'alaihi la'natullah. Ada kata-kata wal malaika pada antum? Ada? Hah? Ada. Biasanya enggak ada. Tapi di sebuah di nuskhah wal malaika. Khair insyaAllah. Penyempol banyak. Yang zen nuskhah saya pun nuskhah antum. Khair insyaAllah. Saya kasih keterangan. Nah. Tayyid. Dalam nuskhah ada tambahan wal malaikati. Baru wal nasi ajma'in. La yuqbalu minhu sarfun wala adil. Dan barang siapa yang tawalla qauman. Di antara makna yang disebutkan adalah, barakallahu fikum, yang mengaku-aku, yang mengaku-ngaku memiliki walaknya suatu kaum. Dengan tanpa izin mawalinya. Dengan tanpa izin mawalinya, maulanya, maka ini ancamannya. Ada lagi memaknakan barakallahu fikum. Pengertian tawalla tawalla qauman, menjual walaknya suatu kaum dengan tanpa izin. Maka atas dia laknat Allah, para malaikat dan semua umat manusia, tidak diterima daripadanya amal fardunya dan tidak pula amal sunnahnya. Tapi baru saya jelaskan di sini, ikhwan. Apa itu wala? Al-wala itu sebuah hak, namanya hakul wala. Hakul wala ini adalah hakul asobah, hak mendapatkan asobah ketika orang yang budak yang dia bebaskan itu mati dan tidak ada ahli waris. Maka dia mendapatkan hakul wala bil asobah, dapat sisa harta. Jadi begini, ini di pada pembahasan perbudakan. Misalkan saya membebaskan seorang budak. A'taktu abdan au amatan. Saya itaqaf bebaskan seorang budak laki-laki atau budak perempuan. Tak bebaskan. Dalam pandangan Islam, dalam fiqhul itaqah, fiqh perbudakan, Rasul menegaskan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Aisyah, innamal wala'u liman a'taq. Sesungguhnya hak wala' itu milik orang yang membebaskan budak. Jadi ada budak satu. Siapa namanya? Laki-laki ini. Samuel. Jangan yang muslim lah. Non saya bebaskan gitu. Atau yang muslim juga saya bebaskan abas. Namanya Samuel. Maaf ya, enggak, jangan tersinggung yang namanya Samuel. Contoh saja ya. Ini saya bebaskan. Saya yang membebaskan budak Samuel ini. Tak bebaskan. Dia kan punya keluarga. Tapi dia sebagai budak. Saya bebaskan. Dikarenakan saya yang membebaskan dia, maka saya punya hak wala dari dia. Hakul wala. Apa hakul wala? Jatah asobah dalam warisan. Ketika Samuel ini mati, dan tidak ada ahli warisnya dia, maka harta punya saya. Atau dia mati, punya harta benda, ada ahli warisnya, dan ada sisa harta, sisa punya saya. Al-wala ibn a'taq. Hak saya dapat hakul wala. Namanya asobah. Dipahami? Sisa harta. Entah semuanya atau sisa harta, warisnya dia. Hakul wala. Sampai ini paham? Ayuhannas. Ini hadis menjelaskan kepada kita tentang larangan mengaku-aku wala dengan tanpa izin dari mawalinya. Tiba-tiba ada fulan. Ya, kul namanya miskin. Ada kan namanya miskin? Miskin ada ya. Ada namanya miskin sama orang, bukan keadaan dia. Ada namanya miskin mengaku aku memiliki walaknya Samuel tadi dengan tanpa izin dari saya. Paham enggak? Oh enggak. Ini Samuel walaknya punya saya gitu. Diaku sama dia. Diancam dengan ancaman tadi dengan tanpa izin dari saya. Ini mana pertama. Ada lagi mana yang kedua. Dia menjual walaknya. Jual. Hah? Siapa yang mau beli? Ini walaknya Samuel nih. Lumayan nih. Dia hartanya banyak. Ada banyak sedikit. Dia kalau mati nih. Masya Allah banyak nih. Walaknya nih. Ada yang mau beli enggak? Ini saya jual walaknya. Ya Allah. 1M. Gitu. Padahal punya saya. Barakallahu fikum. Itu diantara makna yang disebutkan barakallahu fikum tentang lafadz ini. Wa man tawalla qauman bi ghairi idzni mawalih, barang siapa yang mentawalli suatu kaum dengan tanpa izin mawalinya, maka atas dia laknat Allah. Laknatnya para malaikat dan semua orang tidak akan diterima daripadanya amal fardunya dan amal sunnahnya. Ini bentuk apa ya? Bentuk kezaliman, mendzalimi hak seseorang. Ini kalau sudah dijual sama orang lain, ya udah walaknya punya yang pembeli tadi, enggak jadi punya saya lagi. Dia membolimi saya, gitu, mengambil hak saya dengan tanpa izin daripada saya. Ini dalam bab perbudakan. Di sini menunjukkan ya, kawan, ancaman keras dari segala bentuk kezaliman. Hati-hati. Ancaman keras, baik, ketika ada unsur kezaliman di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan kaum muslimin. Entah membolimi hartanya, entah membolimi perjanjian dengan dia, atau yang lain-lainnya. Hati-hati. Dan ancaman keras dari yang punya perkara-perkara penyimpangan bid'ah. Terutama ketika itu semua dikerjakan di mana? Di haramul madani. Di tempat yang lain haram. Lebih haram lagi ketika dikerjakan di haramul madani atau haramul makki. Li syarafil makan, dikarenakan kemuliaan tempatnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, adlun fida'un. Adl adalah fida. Ini adalah pendapatnya Al-Asmu'i rahimahullah. pendapatnya Al-Asmu'i rahimahullah. Beliau mengatakan as-sarfu at-taubah wal 'adlu al-fidyah. As-sarf dimaknakan dengan taubat. Allah tidak akan menerima taubatnya. Wal 'adl dimaknakan dengan fidyah, tebusannya. Tebusannya. Allah tidak akan menerima taubatnya, tidak bakal menerima tebusan dia. Barakallahu fikum. Artinya nanti di hari kiamat dia tidak akan mendapati tebusan yang menebus dia. Sedangkan dia di hari kiamat nanti, na'udzubillah, dia disiksa, dia diazab dikarenakan dosanya. Dia tidak punya sesuatu yang menebus dia. Menebus keadaan dirinya. Tidak ada fidaknya sama sekali. Ini di antara makna yang disebutkan terkait dengan makna sorfun dan adil. Itu dinukil dari Al-Asmu'i rahimahullah. Dan mu'alif condong kepada pendapatnya Al-Asmu'i rahimahullahu ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Ini poin-poin yang dikecam dalam hadis. Dan itu semuanya menjadi lebih haram lagi ketika dikerjakan di Al-Haramul Madani. Yang kita inginkan dalam bab ini adalah tentang kalimat Al-Madinatu haramun ma baina a'ir ila kaza. Batas wilayah tanah haram Madinah. Dan sekaligus menjelaskan adab-adab yang harus diperhatikan ketika berada di tanah haram Madinah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah al-muadzin yu'adzin. Barakallahu fikum. Satu hadis cukup.